Sekarang lihat bab 42. Masih sama membicarakan kesalahan lisan atau omongan saja bisa membuat orang terjatuh dalam syirik di sini. Kita lihat bab 42. Judul babnya kalau dalam bahasa Arab qaulullah ta'ala, firman Allah, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kalian mengetahui. Al-Baqarah 22. Sekarang dibaca. Larangan menjadikan sekutu bagi Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Karena itu, janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kalian mengetahui. Al-Baqarah ayat 22. Ditulis di sini maksud pembahasan bab ini masih membicarakan kesalahan omongan, kesalahan lisan. Kesalahan omongan atau kesalahan lisan walaupun hati tidak memaksudkan demikian. Walaupun hati tidak memaksudkan demikian. Jadi dia maksudnya lain, namun karena omongan saja di sini, omongannya dari sisi perkataannya keliru sebenarnya. Sekarang kita lihat tafsiran ayat di atas saking Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat di atas bahwa yang dimaksud dengan andad adalah syirik. Nah, ya. Itu digaris bawahi, andada adalah syirik. Terus, yaitu suatu perbuatan yang lebih samar daripada bekas perayapan semut di atas batu hitam dalam kegelapan malam. Nah, di garis bawahi juga, lihat syirik itu samarnya lebih samar lagi daripada, ditulis di garis bawahi, lebih samar daripada bekas perayapan semut di atas batu hitam dalam kegelapan malam. Ini bekas tadi, bekas langkahnya di atas batu hitam, tambah lagi di tengah gelap malam. Artinya berikan keterangan di situ, syirik itu sangat-sangat samar dan bahaya. Syirik itu sangat-sangat samar dan bahaya. Jadi samar ya. Ini kok orang gak tahu? Ya memang tadi sudah diibaratkan seperti semut hitam. Samalah dengan orang hitam lah ya. Orang hitam di belakang tembok hitam. Ya, di baliknya itu tembok hitam. Gelap malam lagi. Ini masih disebut orang-orang masih besar. Ini sudah diibaratkan kecil. Yaitu apa? Semut. Ya, semutnya hitam lagi. Kalau orang masih kelihatan besar ini semut. Samar sekali. Ya. Dan diibaratkan semut berarti ya juga kalau semut ini menggigit ya bahaya karena tiba-tiba muncul. Dan berarti orang untuk mengetahui syirik ini harus mengetahui syirik-syirik yang nampak maupun yang samar atau tersembunyi. Enggak boleh menyepelekan syirik gitu. Ah, ini biasa saja, enggak boleh. Yang zahir syirik yang nampak maupun syirik yang khafi yang tersembunyi, dua-duanya wajib diwaspadai. Nah, sekarang kita lihat lagi kalimatnya. Perbuatan syirik yang dimaksud adalah seperti ucapan, demi Allah, demi hidupmu, wahai fulan, dan demi hidupku. Demi Allah. Wallahi, di situ digabungkan lagi dengan kata wali wa hayatik. Sumpah lagi, demi Allah, demi hidupmu, wahai fulan, dan demi hidupku. Berikan keterangan di sini, Allah disejajarkan dengan makhluk. Karena masih pakai wa, demi Allah, demi hidupmu. Maka tidak pantas Allah itu disejajarkan dengan apa? Makhluk. Termasuk Allah tidak disejajarkan dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun niatan kita berbeda. Ini dalam lisan loh ini. Ini sama bentuknya seperti Bapak Ibu perlu pahami. Kadang kita lihat simbol nama Allah dengan Muhammad itu dibuat sejajar. Biasanya di masjid. Kalau di S ini nggak perlu pakai kaligrafi-kaligrafi. Sudah. Bikin tambah kerjaan aja. Ya enggak? Kadang kita lihat nama Allah jejer sejajar dengan nama Muhammad. Maksud kita tidak nganggap sama. Namun dari sisi perbuatan itu sudah tidak tepat. Maka baiknya tidak seperti itu. Kadang ada keramik yang sudah didesain Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad segeling ini. Enggak pas seperti itu. Walaupun keyakinan kita apa? Ah, saya enggak nyamakan kok. Ini kan cuma tulisan aja. Itu berusaha untuk dihindari. Walaupun cuma dalam bentuk gambar saja, bukan dalam keyakinan. Terus lagi, kalau tidak ada anjing, kalau tidak ada anjing kecil ini, niscaya kita akan didatangi para pencuri. Berarti dia maksudnya apa di sini? Rumahnya selamat dari pencuri lantaran anjing kecil lagi. Ya. Harusnya dia puji Allah dulu. Alhamdulillah Allah beri keselamatan kepada rumah saya. Iya kan? Harusnya itu seperti itu. Dan ingat orang muslim juga tidak boleh untuk tujuan menjaga rumah dipasang anjing di situ. Apa akibatnya? Pahalanya berkurang satu hari satu kiroto. Dalam riwayat yang lain dikatakan kirotain dua kiroto. Ditambah lagi adanya anjing buat rumah itu tidak berkah. Pernah saya pernah ceritakan Jibril itu pernah janjian dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Rasulullah Sallam itu menunggu Jibril, Jibril nggak datang-datang, nggak on time. Biasanya Jibril itu kalau janjian itu pasti on time. Kemudian Rasul periksa dalam rumah, ternyata ada sesuatu di bawah tempat tidurnya, ada anjing kecil masuk tidak disengaja. Maka anjing itu dikeluarkan. Lantas Jibril baru masuk. Terus Rasulullah SAW tanya pada Jibril, ini tumben ini kamu ini kok gak on time? Kok gak tepat waktu? Maka ketika itu Jibril jawab, kami para malaikat tidaklah bisa masuk dalam rumah yang di situ ada anjing dan ada gambar makhluk bernyawa yang dipajang. Anjing membuat tadi malaikat sulit masuk. Artinya tidak berkah. Rumah tadi kurang mendapatkan berkah. Adanya gambar, ini juga bagusnya itu diturunkan. Meskipun itu gambar saya wisuda S1, S2, S3. Dipajang di situ. Baiknya diturunkan. Biar apa tadi? Baik, itu biar malaikat bisa memasuki rumah membawa berkah. Kalau sulit masuk berarti tidak membawa berkah di situ. Amannya seperti itu. Kalau anak-anak muda, bukan foto dia wisuda, foto pemain bola dipajang di situ. Kalau yang cewek-cewek, foto cowok-cowok ganteng pasang di situ, nggak berkah, diturunkan, disimpan. Nah, foto presiden, wallahu a'lam. Lanjut aja, lanjut aja. Kena masalah nanti. demi Allah. Jadi lanjutannya lagi. Kalau tidak ada angsa di rumah ini, niscaya kita akan ditatangi para pencuri. Nah, ini juga disandarkan pada angsa yang menyelamatkan. Terus ucapan seseorang yang disampaikan kepada temannya, demi Allah dan demi engkau. Demi Allah dan demi engkau. Kata dan di sini dalam bahasa Arabnya itu wa. Berarti menunjukkan menunjukkan sejajar. Enggak boleh. Kalau demi Allah dan engkau, berarti kita samakan Allah dengan engkau. Menyamakan di sini tidak boleh, walaupun dalam bentuk ucapan. Benar-benar Nabi SAW jaga kita biar tidak salah ucap. Lalu berikutnya lagi. Dan ucapan seseorang, kalau tidak karena Allah dan si fulan, jangan. Kalau tidak karena Allah dan si fulan. Kalau menyebutkan kita selamat karena Allah, mau ikutkan manusia di situ karena ini teman kita yang bantu, baiknya dengan kata kemudian. Tidak boleh dengan kata apa? Dan. Karena kalau dengan kata dan, menunjukkan sejajar. Allah disamakan dengan makhluk. Jadi ucapan yang enggak pas di sini. Terus, janganlah menyebutkan fulan ketika mengucapkan perkataan itu. Itu semua adalah perbuatan syirik. Nah, di garis bawahi, ini semua perbuatan syirik. Sering sekali seperti ini tengah-tengah kita. Ini bubah syirik yang berat loh ini. Baru dalam masalah salah ucap saja. Terus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khalafa bi khairin laif wa kafara aw asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka dia telah berbuat kafir atau syirik. Nah, garis bawahi kata bersumpah dengan dia telah berbuat kafir atau syirik. Bersumpahnya dengan apa di sini yang syirik? Dengan menyebut nama selain Allah. Entah menyebut nama berhala, entah menyebut nama orang soleh, enggak boleh. Terus langsung artinya berdusta. Berdusta ketika bersumpah atas nama Allah itu lebih aku sukai daripada jujur ketika bersumpah atas nama selainnya. Li'an ahlifa billahi kadiban ahabba ilayya min an ahlifa bi ghairi shadiqan. Berdusta ketika bersumpah atas nama Allah lebih aku sukai daripada jujur namun bersumpah dengan nama selain Allah. Karena diberi catatan situ, dusta itu dosa besar. Sedangkan bersumpah dengan nama selain Allah itu syirik. Mana yang lebih parah? Dosa besar atau syirik? Syirik. Maka yang harus ditentang itu syiriknya. Dosa besar juga iya, namun syiriknya itu yang harus lebih prioritas untuk ditentang. Kita lihat kalau masyarakat itu mau demo, pasti itu nuntut yang masalah bukan kesyirikan. Gak pernah itu kalau ada kubur diagungkan itu kemudian di demo besar-besaran itu, oh itu gak boleh, itu syirik, syirik, syirik kepada Allah. Pernah lihat kayak gitu? Pernah? Ada petilasan-petilasan opo kubur yang diagung-agungkan, terus masyarakat datang itu demo itu dipasang, ini adalah perbuatan syirik, ditutup saja. Pernah? Atau yang sering kita lihat, wah ini ada Pak Menteri yang korupsi, itu yang didemo. Mana yang lebih sering dilihat? Korupsi tadi. Gak ada yang kayak tadi, karena itu aset untuk dapat pendapatan. Kalau ditutup berarti ada yang kurang pendapatan. Itu biasanya masalah. Ada kubur yang sudah lama sekali ingin digusur saja itu, wah habis-habisan itu dibela. Ya, habis-habisan itu dibela, ini maksudnya jangan dibongkar. Ya, dibela mati-matian untuk itu. Gak ada yang demo itu untuk hancurkan itu. Oh, kita hancurkan saja, gak ada. Padahal syirik itu yang lebih parah daripada dosa besar. Bersumpah dengan nama selain Allah itu syirik, lebih parah daripada dusta, walaupun dengan nama Allah. Terus Huzaifah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, la taqulu masyaallah wa sa'a fulan, walakin qulu masyaallah summa sa'a fulan. Sya'a fulan. Sya'a fulan. Sya'a. Sya'a fulan. Janganlah kalian mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak si fulan, akan tetapi katakanlah atas kehendak Allah kemudian kehendak si fulan. Janganlah katakan masya Allah wa sya'a fulan. Kalau tulisan bahasa Arabnya situ wa di situ itu masalah, karena dia sejajarkan Allah dengan fulan, Allah dengan makhluk, enggak boleh sejajar. Namun kalau mau katakan apa masya Allah summa sya'a fulan, atas kehendak Allah kemudian kehendak si fulan. Terus diriwayatkan lagi. Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai bahwa beliau membenci ucapan aku berlindung kepada Allah dan kepadamu, tetapi membolehkan ucapan aku berlindung kepada Allah kemudian kepadamu. Beliau juga membolehkan ucapan kalau bukan karena Allah kemudian si fulan, tetapi melarang ucapan kalau bukan karena Allah dan si fulan. Karena dan atau bahasa Arabnya wa menunjukkan ishtirab. Ya, sama-sama mengerjakan, artinya sejajar. Sejajar di sini tidak boleh kita nyamakan Allah dengan makhluk, walaupun itu dalam ucapan. Sehingga ucapan ini butuh diatur dalam hal ini. Kandungan bab. Kandungan bab 1. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 22. 2. Dalam menafsirkan ayat-ayat yang diturunkan berkenaan dengan syirik akbar atau besar, para sahabat juga memasukkan syirik asghar atau kecil. Tadi ayat tadi, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Itu ayat yang menceritakan tentang syirik akbar. Namun dipakai untuk syirik kecil. Terus yang ketiga. Bersumpah dengan menyebut nama selain Allah adalah perbuatan syirik. Bersumpah dengan menyebut nama selain Allah adalah perbuatan syirik. Nanti babnya kita akan lihat juga di bab selanjutnya. Terus yang keempat. Jujur dalam bersumpah dengan menyebut nama selain Allah lebih besar dosanya dibandingkan dengan sumpah palsu. Nah, kalau sumpah palsu parah memang. Namun kalau ada yang jujur, meskipun jujur, namun dia itu berbuat syirik, itu lebih parah. Maka orang jujur sendiri belum cukup sampai dia itu benar-benar mentauhidkan Allah. Sama seperti pemimpin yang jujur itu belum cukup sampai dia itu menjadi seorang muslim. Ini loh dalilnya ini loh. Jadi kalau bela mati-matian yang jujur-jujur saja, itu karena gak pernah ngaji tauhid. Itu alhamdulillah wis di penjara, wis rampung. Nomor 5. Perbedaan antara pemakaian kata wa atau dan summa atau kemudian dalam ucapan-ucapan di atas. Nah, kata wa itu artinya dan, itu berbeda dengan summa yang artinya kemudian. Wa itu menunjukkan sejajar. Tidak boleh Allah disamakan dengan makhluk, walaupun cuma di ucapan, bukan di batin. Wallahu a'lam. Sampai di situ istirahat 5 menit dulu. Kan sampai jam 11 kan nanti. Sebisa 2 atau 3 bab lagi.